secret. No much I use if ye cannot keep it. So start a new story like a love never had. Come on, I bring this art to your life. Hit me! Kau dan aku kenal terlalu lama, entah kapan awalnya. Tak ada yang istimewa, kita cuma kenal muka. Namun dunia membawa kita tanpa ada rencana ke sebuah ruang rahasia penuh sandi di udara. Kita kutub utara dan kutub selatan, kita dekat tapi jauh dari pandangan. Resmi berdua.